jiwa yang ternoda melaka kasih menjadi titian ke syurga. Tak terlerai gelisah berpanjangan jika hanya bertuhankan kejahilan tanpa sinaran wahyu menerangi kehidupan. Ya Allah, dayaku Allah, penawar dayaku silamu iman, sungguh keinsan sasar dalam gelita bimbang kurnia nikmatmu. Aku hanya persiakan, jangan biarkan aku terbang di awanan. Sungguh ku kemesraan bermainan, air mata berlinangan tidak akan daku indahkan. Lelaku menada meminta cintamu takkan ku lepaskan. Seandai ujian di depan, bukti kasihmu berkekalan. Maha sucimu Allah, lafazkan tanpa kesangsian. Dosa yang kulakukan, mohon pengampunan darimu. Some